Ayo do zikir, ayo do tahlil. Lapo dijak tahlilan. Lu wong tahlilan ku semangat dan jiwa nasionalisnya tampil. Mulalek duwe wong mati, telung dinane, pitung dinane, petang kuluwe, tahlili. Mriki tasik mlampah nggih. Nah, apik niku. Sampeyan nek takoni dalile apa? Takono kiai-kiai sing alim-alim kaya aku ora roh dalile. Nek mau tahlili timbang digone kopek wis ngono ae. Rasa geger-geger. Ya aku pengen bedakno sing mati ki wong karo celeng. Nek terima sing mati celeng ya diglundungno, diuruki ana wis rasa didongakno. Mergo keluargaku ki wong mulane ya tak tahlili. Nah, kok sampeyan pengen tak perlakukan sebagai nemen wong apa sebagaimana celeng ngono lho. Allah. Itu ternyata jiwa nasionalisnya tampil. Dasar negara kita Pancasila. Iku sing gawe para kiai. Pencetus Pancasila, pahlawan kemerdekaan. Niku sing damel kiai, sangingane kiai niku mau ngetok. Kaya gula kiai ku modele. Legi tapi mau ngetok, mau kondo-kondo. Ana banyu digodhok, umup, suntek nang gone gelas, dicampur karo teh. Dadi wedang jenenge wedang padahal legi to. Ora ana ngarani wedang gula niku ora ana. Gulane mong eta, dikai jahe ya dadi wedang. Ya ora wedang gula. Kiai ngono ku modele. Lah Pancasila iku kalau diekspresikan salah satu maknane ya wong tahlilan iku wong kondangan. Mriki nek ngarani kondangan atau kenduren. Kondangan, ya kondangan tahlilan iku Pancasila. Kapan tek Pancasila kok muni Pancasila? Satu, ketuhanan yang maha esa. Iku maknane la ilaha illallah. Monggo sareng. La ketuhanan yang maha esa. La ilaha illallah. Wong tahlilan sing paling akeh diwaca kan iku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niku lek berkate gedhe semangat nek berkate gepeng ya nah nah nah nah nah nah tapi kan ya la ilaha illallah. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wong tahlilan nak beradab, ngadepi api-api, ketemu yang mesem, guyu, salaman, rangkul-rangkulan. Boleh cara sekarang wong tahlilan itu jotos-jotosan. Itu jadi gelem tahlilan rukun-rukun, api beradab. Pakaiannya beradab, berkut-berkut, nutup aurat. Aku durung tahu itu mau nono ibu-ibu jamaah tahlil kok kau tangan tok. Pokoknya jenengan kerso rajin aktif dari tahlilan mesti berkut nutup aurat. Masih kena gelem tahlilan ku senengane mbludir kewer-kewer. Beradab tiga, persatuan Indonesia. Wong tahlil ku bersatu. Ngelumpuk dadi siji sak panggonan. Bersatu. Masa ana tahlilan wong pitu kok sitokno kene, sitokno ngareng kono, sitokno miru, sitokno gone manyar. Nah, aku sekolah nak ngaji tok kono kok anggap. Mencang nyane kowe lagi roh. Nah, mulai tekan besur tekan ya sak sekarang wis apal aku karek kene tok ngono tak leboni. Wong kene rung roh aku pancen. Ya Allah, niku subhanallah bersatu empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat jeneng pimpin kiai, hikmat to. Masa ana bandar togel ngimami tahlil. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tahlilan kondangan ku perwakilan saomah budal sito budal kabeh bangkrut sing digawe yo perwakilan kok. Sing terakhir lima, keadilan berkat bagi seluruh rakyat yang diundang. Ya keadilan sosial yo keadilan berkat kuwi yo. Berkate adil padha kami tua karo ora berkate padha. Petinggi padha berkate kecuali kiai sing ceramah ku berkate seje. Ya Allah. Makane pun ta ngisi kemerdekaan usaha dadi wong sing manfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Urip nek pengen mulya, wis ayo jarene wong sepuh-sepuh biyen, kowe nek pengen mulya uripmu manut iline banyu. Ngene iki sampean aja salah paham lho ya. Manut iline banyu mbok anggap ngentirno bengawan, ngentirno kali, kuwi naimen kuwi jenenge. Manut iline banyu asal nurut aturane Gusti Allah. Ditutno ae urip. Jenengan wis bendino renes ibadahe, amal soleh pepek, urip jenengan dibimbing masjid, dibimbing musala, dibimbing madrasah diniyah, dibimbing para kiai. Sampeyan tutno mawon nek saged dalu tangi. Tahajud, salat dalu, walau rakaat ini. Musakno, bapak-bapak nek dalu nggih dok tangi. Lapo nguyu tok to. Mari nguyu turu maneh. Makane wong sekarang iki buku amal sing digawe malaikat bagian bengi iki catatane halaman pertama, nguyu, nguyu, nguyu, nguyu, nguyu. Walik halaman kedua, nguyu, nguyu, nguyu, nguyu, nguyu, nguyu tok. Akhire malaikate pegelen nulis bukune ditumpuk, sampule tulisi jenenge wonge digambari keran. Wong nang iki. Suwan nulis e. Walau rakaat ini salat dalu. Mangke kalih ngentosi subuh gawe wiridan apa maca Quran. Gak kuat suwe ya 10 menit sak isoe. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sak terus e. Nah sing ra iso piye? Yo sak isone diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Non non non non non non non non non non. Angko nek wis kemeng sadaqallahul azim. Apa ora kene? Kene. Oh, piye ya Islamku indah. Iso enun wis nanun niku wae. Gen ngantos tawajjuh azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan khas Bojonegoro. Lho azan kan gayane beda-beda. Nek Jakarta ku azane Allahu akbar, Allahu akbar. Jakarta, Mekah, Madinah, siji meleh takokno sing utawa haji. Wong Mekah ini azan Allahu akbar, Allahu akbar. Mekah. Sekarang Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dosa iki ten pundi nggih ora sekarang tok. Masjid, musala, langgar iki rata-rata tukang adzan wis mambu kuburan. Mereka gak wong tua kebacut arek cilik-cilik ing kono adzan. Wawang ban, wawang ban. Kayak cempe keteke gulune ngono. Kula ngantek nate ditanglet tiyang. Iki saniki padus lare adzan sing sek enom suarane enak, ngoten niku angel to. Angel. Nek tukang karaoke pirang-pirang. Nek arek enom kok adzan niku angel. Lah rata-rata sing adzan nek gak wong tuwek cah cilik. Wong kok adzan niku kok padha karo kernet golek penumpang to. Babat, babat, babat. Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Pasang, pasang. Lugu, lugu, lugu, lugu, lugu. Semangat. Nek kowe tumon ana kernet kok. Surabaya, Surabaya. Ini rauman penumpang. Saniki nek sing adzan wong tuwek, sing ape mara wegah. Lah wong nyeluk ngono dapurane kok. Paling-paling sing mara nang masjid ya wong siji wong loro ngono ae. Iku nang masjid ora kuate melu jamaah, pengin roh. Sapa sing adzan? Mara wonge bali mulih nang. Engko nek sing ngadzan arek cilik, ya wong gerang kok diceluk cah cilik. Ngrasa-rasen mara. Golek sing ngono mangel, kula ditangleti. Saniki umpama padha-padha ngoten, kula setelno kaset mawon terus pundine. Kan enak adzan enak kaset. Nah, aku ditakoni yo tak jawab. Kalau memang itu emergensi, wis darurat. Ndak masalah ra apa-apa, setelno kaset. Sampeyan ben sing mlebu swarga. sing semangat. Pun mari azan terus jamaah subuh, bar jamaah wiridan. Mari wiridan ya apa kono penggaweane sekeso utuh sing lanang ya ning sawah, ning Tegal, ning pasar. Sing wedok ya sing bangsa ah-ahan niku, cahisah, korah-korah, melah-olah, mbah-mbah, rese-rese omah, ngedusi bocah-bocah, ngeterno sekolah, tilek-tilek sawah, kena selungkrah ya jebablah. Lumah-lumah. Istirahat, aja ngeres to kok. Ngerti-ngerti zuhur. Engko mari zuhur, dahar terus istirahat sedilu, tangi ngentasi pemenan. Lho, nek kober disetelika, gak kober ya tontok menawa ana benike sing copot ya dibenakno, ana sing bedah ya didondomi, terus dilempiti lebokne lemari roh-roh asar. Mari asar engko sing lanang-lanang karo momong putu to tuku rokok ning warung. Lah sing wedok ya iki ana jangan ape mambu eman dinget karo goreng pindang tempe nggo persiapan lawahe mangan sore. Roh-roh maghrib. Lho, mari maghrib engko terus maca Yasin terus delok berita iki ana kabar apa Nazaruddin iki piye ceritane. Terus roh-roh ngisa. Lho, bar isa engko ana kumpulan RT, RW, majelis taklim, tahlilan, kumpulan macam-macam urusane. Wis to ngoten niku sampean lampahi bendina sing telaten. Ngono ae insyaallah mangke panjenengan do mati dhewe-dhewe. Dadi asik ngono, ngenteni mati ku nek iso ora kok sampeyan sing ngenteni mati, tapi malah mati sing ngenteni sampeyan. Lha kula jenengan urip masyaallah dikai nikmat ra karu-karuan karo Gusti Allah. Niki ora iso bales, mestine kudu isin. Nek isin karo Allah niku wujude napa? Dikai nikmat termasuk nikmat kemerdekaan, kudu isin karo Gusti Allah. Undang-undang pembukaan undang-undang dasar jelas-jelas menyatakan atas berkat rahmat Allah. Kudu isin. Lah wujude napa isin karo pangeran ditebus nganggo ibadah, munggo salat, munggo poso, munggo zikir, munggo maca Quran, sedekah dalam rangka nebus isin kula jenengan kalih Allah. Nek isin kalau Rasulullah kula jenengan dadi menungso niku mergo jasane Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak. Kita arep-arep syafaatul uzma saking Rasulullah tarane nebus piye? Mahabbah, cinta kalih Rasulullah, sering mau selawat datang Rasulullah, itba dari akan sunnah-sunnah Rasulullah. Sama nek isin karo wong tuwa, mergo sing ngeragat panjenengan ngukir jiwa raga, ngeramut panjenengan, kuwi carane nebus birrul walidain. Isin karo guru, sama oleh ilmu iki mergo kangelane guru. Kuwi carane nebus takriman wa ta'ziman, ngegungno mulyakno guru. Ngono. Ibu-ibu, sampean kok isin karo bojo? Kuwi sampean kudu setia. Eling ana rekosane wong lanang nyambut gawe, golek dhuwit nggo nakahi panjenengan. Wong wedok ning omah mung kari nampani dhuwite, kuwi aja mung pinter ngijir dhuwite tok. Mbakno 100.000 apa 200.000 iki usungen ning atimu, betapa ini produk dari derita suamiku ketika bekerja. Ngono, engko wong wedok iso ngomong, "Pak, matur nuwun, Pak. Pira-pira lah, aku matur suwun. Mbok kei blonjo pira-pira lah, aku matur suwun. Sing penting sampean mulai selamat roh warasku, roh warase anakku. Matur nuwun." Bojo sampean ya tahu, Pak, mbok kei dhuwit nang muni matur suwun ngono. Blas. Nek mbok kei dhuwit kok umpama iki ngono ku tahu. Mergo ora mbayangno wong wedok ora gelem bayangno nek 100.000 apa 200.000 iki oleh buah wong lanang nganti gegere bengkong. Ora dipikir sing diitung mek jumlahe tok ning ternyata hatimu kosong dari menghadirkan derita orang lain. Nah, sampean yo ngono, Pak. Sampean nek ndelok anak ketok cemrondo sehat-sehat 3, 4, 5, kuwi atimu kudu ngomong betapa anak-anak ini produk dari kandungan istriku. 9 bulan lebih mendeh-mendeh ra karuan dan itu akibat pola pecicilanmu nek bengi kuwi. Cara sampean ora peting krangan wong wedok ora sampe mendeh-mendeh kaya ngono. Ngono ben tambah sayang. Lha kula sampean dikai nikmat ra karuan karo Gusti Allah. Mulane ibu, wong urip niku mesti nggadahi masalah. Nggih napa nggih? Lagi lahir di masalah, mulanya kabeh bayi lahir mesti nangis, wis mulai ngadepi masalah. Kowe iki kok kaya bojoku modele. Jejak laran iki kok emoh, sik sik ngono sak sik. Ora ngrasakno sing nang dhuwur pekoh kowe iki. Lagi lahir niku wis ngadepi masalah, mulo mesti kabeh bayi lahir nangis. Badhe mati ngadepi masalah, imane katut apa ora? Husnul khotimah apa suul khotimah? Ribuan masalah kula panjenengan. Ayo selehno ning ati. Engko dadine amek loro. Ati kuwi nek gak susah ya bunga. Ambok 1000 masalah, 10.000 masalah, 1 juta masalah, delekno ati dadine mek loro. Nek gak susah ya bunga, nek gak bunga ya susah. Nggih napa nggih? Nek kula sampean diulangi nek tepak oleh nikmat atine bunga kudu dilambari sab apa syukur kanggo mancing syukure ati lesane ngucap alhamdulillah. Nek tepak oleh musibah atine susah kudu dilambari sabar kanggo mancing kesabaran no ati lesane muni inna lillah. Kula jak selawatan kersane dalu menika di samping pikantuk barokah menghadang turunnya Lailatul Qadar. Ini kan ngantang-ngantahkan sholawat, istighfar, nyuwun ngapura datang Allah. Monggo supaya oleh syafaati Rasulullah Muhammad SAW. Kalau cak maus, sholawat yang paling gampang mawon sholawat Badar dan kabeh hafal. Sholatullah, salamullah. Sedoyo nderek muni, saged bu nggih? Sing banter, sing kompak, kersane semangat. Dadene sing ora iso, yo tak jaluk pokoke etok-etok mangap-mangap. Wong ora iso iki piye kok, mosok kok terus ora melok ngaji. Yo tetep ngaji, wong ngaji iki sing direken yo kumpule ngene iki. Ngene iki tak rungokno kok nek selawatane banter berarti iso kabeh. Nek alon yo akeh sing mau mangap-mangap. Langsung mohon Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. Mbak no solawatan rengeng-rengeng nganggo nadang ini aja mbak anggap remeh. Ini kita cara ilmu tasawuf saged ngilangi kotorane ati, regete akal pikiran sing kaken digemikir butuhan niku iso resik, iso rontok nek digo rengeng-rengeng. Wong seneng rengeng-rengeng wajahe sumringah mergo kotorane ati, kotorane pikiran resik. Tapi wong iku nek gak tau rengeng-rengeng mikir butuhan peten tengan terus. Nah tutukno pengen koplak utekmu kowe. Ora koplak delok raine tok wis ketara ngelumpuk. Mosok cangkem irung bathuk kok dadi siji. Mangkane maca Qur'ane dikongkon nganggo nada, kon nganggo lagu Zayyinu aswatakum bitilawatil Qur'an. Hiasi suaramu dengan bacaan Qur'an yang indah. Rasulullah ngancam, "Man lam yataghanna bi tilawatil Qur'an falaysa minna." Maca Qur'an gak gelem nganggo lagu sing enak, dudu boloku. Tobi. Selawat kon nglagokno ben betah suwe. Tahlilan, zikiran, manaqiban, yasinan, istighosah, niku kakek nganggo lagu ben gampang merasuk ning ati, terenyuh tur betah suwe. Mula ngantos sakniki azan dilagokno. Iku tujuane yang dengar biar tersentuh atine kepengin moro. Sampai osak iki lak dilagokno to azan. Masjid kene Allahu Akbar Allahu Akbar ngono ku. Dadi lha umpama azan kok ora dilagokno. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku ora azan ku nyumet mercon niku. Wong nada ku penting. Ibu. Kok nggih tok sing manis ngono diceluk ku. Dalem Pak, ngono aku ben seneng kok. Bubu. Ya Allah, hendele tiba. Panjenengan lombakno tawa sak tawa dahar no bojoku nek nadane enak, dirungokno kupinge wong lanang enak no ati ayem. Ngono ku wong lanang mangan ya krasa nikmat soalé nadane nek tawa enak. Pak, sarapan. Wis mateng, Pak. Wedangi bareng ku wis dadi. Aku ya durung sarapan kok, Pak, ayo bareng. Wong lanang iso tok. Sengkring, sengkring, sengkring. Meskipun lawoe sederhana, mangan nikmat wong lanang. Soale nek tawa nadane enak, senajan lawoe trimo sambel greh karo kerupuk tayamum kuwi. Gorengan wedhi kuwi lho. gaya tayamum gue kerupuk. Apa diwudon ini gila ngoyo randuwe. Tayamum ini gaya wedi. Ini ku nikmati rakaruan mergon adanya benak. Pak sarapan. Ngono. Tapi sebaliknya ibu. Buka ilawah spesial. Sate, kare, gule. Segone anget. Tapi leh mutawan adanya kok sengah. Gila. Nanti badak. Ini wong lanang kru ngomongan mutok itu kudu muntah. Lanang pun. Kalau mangkir nek. Muni kanggo noto ati urip niki kan ya meng syukur sabar syukur sabar syukur sabar nikmat musibah nikmat musibah nikmat musibah nikmat coba nikmat coba nikmat coba isine urip wis meng iku rezeki ya ana gak ana ana gak ana ana gak ana kan ngono nuju ana alhamdulillah nuju gak ana inna ngono iki Gusti Allah ngekek isyarat sak pucur awak iki kan ana gak ana ana gak ana ana gak ana kuwi apa rambut urut kan dhuwur nek ra ngandel Pak wong lanang-lanang kuwi. Dhuwur dhewe ana rambuté lho. Ngisoré batuk gak ana. Ngisoré kuwi ana rambuté nek alis lho. Ngono kuwi ngisoré alis telapuan gak ana to. Ngisoré ana idep ana lho. Tengah-tengah idep kuwi apa? Mripat gak ana. Wong ngisoré mripat di ana rambuté nek idep neh lho. Ngisoré iki irung gak ana rambuté. Lho ngisoré brengot ana. Ngisoré neh lambe gak ana. Ngisoré janggut ana. Terus ngisoré neh gulu gak ana. Ngisorene dodo ana. Ngisorene weteng gak ana. Lho ngono kuwi. Sing do diguyu kuwi apa to jane? Ana gak ana, ana gak ana. Alhamdulillah innalillah alhamdulillah innalillah. Mangke nek kula muni nikmat njenengan sauri. Alhamdulillah. Nek sing kula unekno kok musibah jenengan nyaut innalillah. Ngoten sedaya mawon Bapak Ibu padha. Paham Bu nggih? Nek sing kula unekno kok nikmat mangke jenengan kari nyauti terus pundi? Iya tapi dilagokno. Alhamdulillah. Wis dikai laras jenenge. Engko nang kowe alhamdulillah ngono. Sik tak coba sik. Diparingi waras nggih disyukuri kadang-kadang lara nah kowe ana sing apik kleru alhamdulillah to ora dititeni sik kok baleni baleni diparingi waras nggih disyukuri kadang-kadang loro ingat kata kadang-kadang loro diterima kadang-kadang kok paling loro-loromu seminggu 10 dino setengah wulan to mek kadang-kadang nek dikeki loro elingo warasmu wis puluhan tahun sak suwe-suwene loromu isek suwe warase nggih napa nggih loro trimo kadang-kadang mulo nek tepak dikeki loro ati kudu sing kuat ati kudu sing sabar diparingi bati alhamdulillah pedagang-pedagang pebisnis-pebisnis sing melok ngaji bengi iki tak dongakno muga-muga batine akeh sing bakul-bakul muga-muga laris kabeh dagangane wis bakul apa wae bakul pasar bakul rombong bakul toko bakul lempoan bakul apa wae sing bakul beras muga-muga laris berase menawa ana sing bakul iwak ya muga-muga laris iwake. Amin. Sing bakul kain ya muga-muga laris kaine. Gitu, sing bakul minyak muga-muga laris minyake. Menawa ana sing bakul maisan ya muga-muga. Ngoku ya pengen laris padha wae. Paringi bati alhamdulillah. Kadang-kadang rugi inna ayo selawat sholatullah ala yasin niki kangge nata ati kangge ngresiki ati diparingi panen. Alhamdulillah. Kadang-kadang ora panen. Inilah apa yang geremeng kowe dapuramu. Lambene tok. Hanya di bibir saja. Yang geremeng. Lah iya aku ki wis salat. Tarikan musala masjid wis nyumbang, ora panen rene Gusti Allah ngerti apa ora to. Karwane ra sanggup dadi Gusti Allah menang prei. Diparingi hasil kadang-kadang gagal. Mangkane nek tepak dikai hasil, dikai nikmat, dikai waras, dikai rezeki, ati kudu mbok tarik no Gusti Allah. Sing maringi hasil sinten? Sing maringi waras sinten? Sing maringi rezeki sinten? Wong iku nek dikai hasil, dikai waras, dikai rezeki ora eling karo Gusti Allah, biasanya Allah terus ngekei coba. Jarene Allah, kowe tak kei nikmat ra karuan, kok ra eling karo aku to? Akhire kowe dicandak cek karo Gusti Allah, terus dikeplek keplekna nang gone masalah. Panenmu ora dadi, awakmu lara, lek wis ngono atimu lagi ngersula, lambemu lagi gelem nyebut. Ya Allah. Ning nyebutmu ini bukan karena kerinduan, bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan. Ayo seneng di sampean, gelem nyebut Allah nek tepak oleh nikmat, kalau sama nyebut Allah nek tepak oleh musibah. Wong iku nek tepak digawe nikmat, kok nyebut Allah terus, Allah, Allah, eling, Allah, eling, Allah, eling, Allah. Iku uripe ya digawe nikmat karo Gusti Allah. Digawe nikmat ya uripe. Allah seneng disebut, ben nyebut-nyebut Allah. Tapi wong gelem nyebut Allah gak nek tepak oleh musibah tok. Niku uripe ya digawe musibah. Gusti Allah gayane ngono ku, tak titeni gedekane. Wis ngono ku gayane Gusti Allah. Nah, ya selamatan. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Sepisan kas duwe bojo ibu-ibu sing rondo sorry ya Bu ya sorry tapi ya kan yo tau duwe to kok ya aku nang bapak-bapak kok tak baleni duwe bojo tibake trewet. Wis kuwi rezekimu apa piyen neh? Oleh sembako. Tenang nggih. Ora usah geger nggih. Ora usah rebutan nggih. Nek ana dumduman ora usah royokan nggih. Nek ana raskin ngono ku ora usah geger nggih. Kok mundak alon nek ngomong. Biasane iku nek tepak ana dumduman apa iku sembako apa iku raskin. Ten pundi-pundi do geger. Biasane iku sing gare geger iku wong sing rumangsane ora duwe, ora oleh jatah. Padahal jane ya wis duwe. Tapi sayange lek tepak ana ndum-nduman terus sing soge-soge iki lho do ngaku melarat. Nek kene ya ngono. Tak dongakno muga-muga melarat, temen. Iku jatahe wong ora duwe pengumuman. Jatah untuk keluarga harapan, keluarga yang tidak punya. Wong sing suge-suge kok melu serakah ketakraan do ceromoan kowe. Kowe berarti njaluk ditetekne wong melarat tak dongane mung disetempel malaikat Jibril dadi melarat tenan kowe. Wong ora hake kok mbok njaluk haram kowe mangan kowe. Niku kudu sapa meneh bener kene. Kiai jera bener piye kowe iki aneh-aneh. Biasane wong pamong-pamong ya susah to lek bagi nek dipilih sing gak duwe dipilih ngono ku sik gak tepak sik kliru pamong sik disalahno. Mulane sing menawa enten sing rawuh pamong-pamong sabar. dadi pamong niku, dadi perangkat desa niku sing dinilai ora apike. Tapi elek sithik ketarane pol apik akeh rapati ketara. Biasane ngono nggih to? Enan niku, ngene ana dum-duman wong do lambe-lambe do luwes. Lah iya, pamong-pamong kudu radil. Kae sugih pene bateh dikeki. Nah aku melarang apa orang duit rati kei picek pamong-pamong ini. Nunggu alhamdulillah tak apa-apa weh. Perkara beras petang kilo kok micek-micek kena pamong weh. Perkara badokan beras petang kilo kok geger-geger. Nah kini ngono tuh modelnya. Oh berarti ngonku ketularan kok kini ngono. Wan kula baleni oleh sembako. Iwa digondol kucing. Ya mbok kebyok nggo sapu ngono kok. Niku gambaran Bapak Ibu, gambaran, nggih. Wong iku nek isih duwe sifat-sifat mazmumah, duwe akhlak-akhlak sing elek nang atine, iku gambarane padha kalih ibu-ibu goreng pindang. Bu. Bu. Lah sing digoreng pindang, kucing yo mambu to, moro kucinge. Diroyok kucing sampeyan. Lah sing mbok gembel sifat elek, kelakuan elek, setan yo mambu to, moro setane diroyok setan sampeyan. Coba nek sampean orang gembel sifat mazmumah, orang duwe sifat elek, setan gak kira mambu, gak kira nggodho sampeyan. Gak kira moro. Paham mboten kula ngomong ngoten iki? Soalnya wong ngaji ku gayane mboten padha, Pak. Ana sing sawangane metenteng kit wau ngawasi kula tapi ora paham. Ya ana ana mburi kono santai ora pati ngurusi tapi senajan santai ya belas ora mudeng. Ya Allah. Lha tempat ngaji ngene iki ya sifat-sifat elek ya ilang kabeh resik pas ngaji. Tapi engko mari ngaji lagi mlaku tekan ini. Mulai bareng runtung-runtung wong loro no. Saman roh ora. Wong itu kelemari neh. Jare sing diom ngopo? Triplek-plek, triplek. Iku meling-meling plituran asline triplek. Lah nek sifat elek sing mbok gembul ngono, setan datang lagi dikerak setan sampean. Wong kadang durung buyar ngaji sik nang kene wis ora karo-karuan kok. Ono tanggane to gelange akeh kerompyong ngono ku pinggir dijawel. Delak ta kae, delak ta kae. Delak. Ale delak. Gayane gelang sak mono akeh padahal utange neritik. Jare pinggire, pancen wong iku mentalan. Utang misanan ku ya durung nyaur. Lah sing mburi nambahi, le. Iki ngono dudu mas. Aku roh tukune. Ate wong wedok iku tak nek duwe ngono-ngono ku nek pamer to ora karuan. Yo mbuh kok ngono. Gelang katik rompyong. Yo atik pura-pura apa takon jam to ngono. Jam pira Mbak? Krimbing. Ora kepengin roh jam ya jam pira Mbak? Krimbing. Salat ile salat nek gelange anyar mari iktidal ngono. Sami Allahu liman hamidah. Masing ditakon itu ate pamer kalung. Aku ora nggo jam kok terus dibledeno. Kok rondok sumuk ya gandul. Embuh. Wong wedok ate gelang sak sisi kok tangan sak sisi gelange 7 krompyong. Nang pasar tuku buah ku nek nyang ora kok pira sak kilo, kurang lega. Pira sak kilo grumbyang. Pira bu sak kilo grumbyang. Bakule ya mangkel dipameri. Jare bakule kaya dekne tok sing duwe mas. Lah bakule to untune teko mas. Dadi bakule lek nyauri yang 10.000. Lah untuku ki yo mas ora kon tok sing duwe mas. Jan to. Bu. Jenengan goreng pindang kok diroyok kucing. Mbok apa kucinge? Mbok tutuk ndase to. Mire kucing mbok tutuk ndase, tapi mbok tinggal mingset balik neh dhek. Sampean digodho setan, mbok wacano takbir Allahu Akbar, mbok wacano ayat Quran, mire setane, tapi lambemu mingkem balik setan. Muntah sitok telat ini ora karuan kok. Mbah kek biyen tas sitok iki telu waten. Ya setan kuwi. Tas sitok. Ah nggodho wong sak keneke. Lho nek sampean cerdas Bapak Ibu. Kucing moro kuwi asline kan mek njaluk jatah ndas karo buntut. Tugelno ndase uncalno. Engko digondol mire gak ganggu sampean. Minimal dekne asik karo ndase sampean aman ora diganggu. Lho setan moro ning sampean kuwi asline mek njaluk jatah ndasem kuwi. Njaluk jatah hawa karo nafsumu sing elek. Culno kono hawamu, culno nafsumu ben digondol mire karo setan. Orang arah bodoh sampean. Mulane Ramadan hawa nafsu culno ben digondol mire karo setan. Niki setan-setan kan sik dibondo to iki. PHK 1 bulan. Setan dibondo ora iso nggodho wong. Makane kapan nenek wong lanang sekarang awan-awan nang warung ngopi ambek rokok jedal-jedul, iku ora kok mergo digodho setan. Ya wong iku ratune setan ya wong iku. Mulane wong ngono ku ora usah wedi karo setan, malah setan wedi karo wong iku. Lek ketemu hormat setane. Jam 11 kok. Hah? Lagi make buyare jam piro? Lah munyangone iki lho piro kok ngabe meloro wong. Ngantos jam 1 ibu-ibu tasik kuat. Bapak-bapak tasik sanggup. Sing lanang sanggup, sing wedok sik kuat. Ya ora medun-medun. Nek kula sing ora medun-medun. Pekohno aku kok ya. Lah niki napa malih Ramadan sarana kanggo tazkiyatun nafs. Nyuceni ati, pembersihan jiwa. Kan kapan-kapan aku lek diundang meneh tak terangno sing lengkap. Niki tak petoli titik-titik ae. Ramadan niku wonten telung tahap, jenengan wis sering pireng niki. Kiai-kiai nek ngaji ngoten niku nerangno awwaluha rahmatun wa ausatuha maghfiratun wa akhiruha aikun minan nar. Lah ngoten nggih? 10 hari pertama itu merupakan rahmah, kasih sayang Allah dicurahkan kepada orang-orang mukmin yang melakukan ibadah selama Ramadan. Wa ausatuha maghfiratun, 10 hari pertengahan itu maghfirah, ampunane Allah disiramno ten maksiat-maksiat lan dosa-dosane umat Muhammad. Wa akhiruha aikun minan nar, yang terakhir pembebasan dari neraka. Bisa jadi 9 hari, bisa jadi 10 hari yang terakhir. Soalnya Ramadan itu kan kadang 29, kadang 30. Nah ngoten to nggih. Mulane bincang kok umpama terjadi perbedaan, kula suwun sing ngeru kon ora usah geger. Geger, ana sing mungkin tanggal 30 Agustus riayane, ana sing mungkin tanggal 31. Ana mergo ya niku wau Ramadane mungkin 29 mungkin 3 dosa. Ora usah geger-geger. Nek jenengan nderek kula, kula berani memastikan riyaya Idul Fitri benjing niki tanggal 1 Syawal. Ya. Lho apa keliru aku ngomong? Lah iya. Mbah iku ngleresi 30 Agustus, mbah iku ngleresi 31 Agustus, itu kan ning beda cara pandang. Wong cara pandang yang berbeda saja kok geger. Wong sakmene katae niku lho cara pandange ten kula wis ora padha. Ada yang memandang saya ganteng, ada yang memandang saya elek. Wong bojo kula ae wis ora padha kok cara pandange biyen nganten anyar karo saiki nganten kawa. Biyen nganten anyar, aku sering dirayu, saiki nganten kawa, aku sering dicelathu. Kadang ngadepi wong wedok ki angel ora karuan. Wong wedok ya angel Pak ngadepi wong wedok. Mergo apa? Rumah tangga kuwi undang-undange wong wedok pasale mek loro. Pasal 1, istri tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila istri bersalah, lihat pasal 1. Ora tau salah, bener terus. Kula niku senengan kula kan pelem. Zaman akeh pelem niku bojo kula angger kok pasar nyangking pelem. Ping 3 kecut terus. Ngono kuwi ya mong rumangsane salah. Bakul sing disalahno. Bakul ora kena dipercaya lambene. Ngene kok jere legi, pelem kecute ngene. Rasane ati, Pak, rasane ati. Tak takoni, nah, pira saiki lur kene? 10.000. Batinku 10.000 njaluk legi aku. Tapi yo tak batin nae ra tak unekno, tak unekno tak dadi yo. Bakul sing disalahno mergo kecut. Nah, terus siji dina kula olehno legi Tapi ya rodok larang wong legi, sak kilo 10.000. Tekan omah dioncei terus dipangan kok krasa legi. Tak takno regane, Pak. Ngene iki pira sak kilo? Ora usah takon rega, sing penting legi ya, ya wis. Pengen regane kok ora oleh. Akhire nggih kula omongi 10.000. Pira? 10.000. Bener wong lanang ra godak nyang. Lho. Genane kecut bakul sing disalahno. Saiki legi bojone sing diumpah-umpah. Ngono ku wong wedok wis mbuh. Mulane wong lanange kalah karo wong wedok. Kalah. Guru ketok pinter nek pas mulang nang sekolah. Polisi ketok gagah ya pas tugas. Kiai ketok gagah ya pas ceramah ngene iki. Eno mah disentak bojone goblok dadak. Iso lolo. Arek urip matane tok ketahap ketek. Ya mbuh kok iso ngono. Soalnya wong wedok itu senjata andalan sing wong lanang ora duwe, tapi ora tak kandakno kenaan. Moh. Nek pengapusane wong wedok gampang. Angger kate wong wedok ngomong enak. Kuwi jumbuke wangi, Pak. Ra ngarah kuat sampean. Mesti jeglet kowe. Terus megap-megap metu. Wong wedok kamu sing wagah kok. Apa mbok ladeni? Jarno. Entek ni sak entek batune. Kapan entek batune mandeg deg saut sithik gasah akeh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Engko paling wong itu mek gombal. Jentik nus mire. Jentik. Ben. Nomor loro, Pak. Nek wong ngucung ngamuk-ngamuk ngoten niku, Pak. Aja mbore wangi. Wis to gampang. Uncali duit 500.000, nus tinggal newes. Engko bengi langsung kena digarap. Oh, gampang sewang wedok. Allahumma sholli ala Muhammad. Rahmah maghfirah idkun minan nar. Ini sak jatosipun di satu sisi merupakan satu isyarat. Nggih, rahmat isyarat adanya kelahiran, maghfirah isyarah adanya kematian, idkun minan nar isyarah adanya kebangkitan kembali sesudah mati. Setiap manusia pasti lahir. Nah, setiap kelahiran pasti disambut dengan rahmah, kasih sayang, sukacita. Mesti seneng lek bayi lahir, kecuali anak sing ora beres, anak sing bin rame-rame. Bapaknya akeh ngono. Maghfirah simbol adanya kematian. Setiap kematian diharapkan dapat maghfirah, kabeh dosane di ngapura Gusti. Idkun minan nar, bebas dari neraka. Ini simbol kebangkitan kembali sesudah mati. Nalika kula njenengan sok diuripno maneh sakwise mati, kita berharap dapat fasilitas terbebas dari neraka. Amin Allahumma. Niki isyarat rahmah, maghfirah, idkun minan nar. Kelahiran, kematian, kebangkitan kembali sesudah mati. Kabeh manusia mesti lahir, kabeh manusia mesti mati, kabeh manusia mesti urip maneh sakwise mati. Kita pun yakin, kita pun ngerti, tapi kita sering lali. Sing biasa dieling-eling mau kelahirane, kematiane sering dilalekno. Nek kelahirane kabeh dieling-eling, no KTP ditulis, no kartu KK ditulis, no akte kelahiran ditulis, tanggal lahir. Nek wong Jawa ditironi, dislameti, saiki mudah modern ulang tahun. Dokemenyak-kemenyak gaya roti kue tat diincep-incepi lilin disumet terus dikepung nyanyi panjang umurnya cinta mulia panjang apa nih umur kalong kok panjang cinta mulia kadang-kadang saya ini nganggo bahasa Inggris happy birthday to you ambae tenan jero kamar tangi cerek kang muring-muring kurang ajar wong tuwek mbok bedes-bedesno soalnya krungune mbae kan iki bedes turu kelahiran dieling-eling tapi kematian sering lali. Bapak padahal jenengan anak ya sering takziah to nggih, ibu-ibu nggih sering takziah jenengan nek tepak takziah ngoten niku sing ditakziahi napa mesti umure luwih tuwa. Kopok ngene iki sawu kok. Sing jenengan takziahi nek mati ngoten niku napa mesti umure luwih tuwa? Non? Sing mati-mati niku lopo ya mesti wong tuwa-tuwa tok? Jenengan nate takziah tenggene wong sing umure luwih nom? Lah sing nom-nom wis sudah siap ditakziahi napa dereng? Sing mati-mati niku kira-kira apa ya wong mlarat-mlarat tok? Dhisik ndi wong mlarat karo wong sugih matine? Lah iya. Nah, bapak-bapak iki kadang ndongane ya lali, nek ndonga muga-muga bojoku mati sik. Padahal akeh-akeh sing mati sik iki wong lanang. Rata-rata matine dhisik wong lanang karo wong wedok. Gak percaya, sekarang sensusen duduk karo rondo akeh. Akeh rondo sing lanang sudah mati sik ngenes gak kan mbok sentahi. Lah sing enom-enom urung rabi ki rumangsane tenang-tenang alah aku urung kawin paling matiku sik suwe. Temriki nate enten arek durung kawin wis mati. Lha la iya kula jenengan dielingno niku. Aja mengeling-eling lahire tapi matine juga harus diingat-ingat. Kematian itu kepastian yang misterius nek kula gambarne. Aku tak mampir nama sampean mari Bu kemari ngono tak. Sampean tanggap ijen ae. Tapi ya karo sampean pijete. Oh iso. Pun-pun kapan-kapan diterangno maneh. Niki kula sitingkas. Saking rahmah menuju maghfirah meningkat dadi idgun minan nar. Ini berarti perjalanan dan perjalanan itu simbol dinamika. Namanya orang jalan itu mesti maju. Jenenge melaku iku mesti maju kecuali wong ancang-ancang karo wong tandur. Mumpung urung dibantah kok. Wong tak delok praene wong kene iki bantahan. Aku katanya ngomong jenenge wong melaku iku mesti maju nek titik mesti mbok bantah. Lah wong tandur ngono to. Mulane tak bisiki kowe. Bu, jenengan nek tindak wingking ngoten niku mlampahe maju napa mundur? Ana tamu, tamune katuran pinarak, monggo pinarak rumiyin nggih, kula tilar ten wingking sekedhap. Ngoten niku jenengan nek ten wingking mlakune maju utawa mundur? Sapa muni mundur? Ya berarti nggo sepian ngene nek mlaku. Ya tetep maju meskipun ke belakang ya tetep maju jenenge mlaku kok. Maka umat Islam hidupnya harus selalu maju, berpikir ke depan. Jangan hanya ingat masa lalu saja, tapi harus ingat masa. Ayo takjak mikir masa depan, Bapak Ibu, masa depan niku enten kalih. Jenengan nek takjak mikir masa depan kira-kira sing jenengan pikirno niku masa depan sing sak wise mati napa sing sak derenge mati? Preket, aku wis tau ngrungono kaset dulu to bali ngono. Nah, asli ini wis ngrungokno kaset kuwi. Nek jenengan bangun omah, gedhekno omah, ningkat omah, kuwi sing mbok pikir omah sing ape dinggone selawase apa omah sing mesti ape ditinggal. Ya sing ape ditinggal kuwi sing mbok pikir. Kendaan semen, kendaan botol, kendaan wesi neritik golek utangan. Sertifikat mbok gedhekno nang bank. Sementara omah sing ape dinggone selawase omah nang swarga urung dikaplingan lho ora mikir. Pun enggak ada kaplingan apa dereng. Pun kula terangne rungokno. Masa depan wonten kalih, wonten masa depan sak derenge mati, wonten masa depan sak badane mati. Masa depan sak derenge mati niku sifate mungkin. Masa depan sak badane mati sifate pasti. Kula wangsuli, napa mawon sing kita alami mulai lahir ngantos kita mati niku nembe kemungkinan. Belum kepas kepastian yang pasti yang merupakan kepastian itu setelah kita mati. Nek teng donya niki namung mungkin. Mulane kula jenengan nek ate apa-apa dikongkon muni insya Allah, kalau Allah menghendaki insya Allah ate bangun omah, insya Allah ate mantu, insya Allah anakku ate tak pondok nendik kono, insya Allah ate lunga haji, insya Allah kalau Allah menghendaki. Mereka kadang-kadang hasil, kadang-kadang ora, kadang dua cita-cita urung sampai kelaksanaan wis kedisian ma ti, ono bocah lagi lahir ya ma ti, ono bocah kadang sekolah SD MI ma ti, wonten sing nembe SMP sanawiyah ma ti, wonten sing SMA aliyah, baru ujian, urung nganti nopo ijazah wis mati. Bangun omah, omahe dadi, lagi pasang listrik, kesetrum mati. Punya cita-cita rumah lantai 3, omahe dadi lantai 3, lagi munggah tok lantai 2, kebreset, ceblok mati. Menabung untuk hari tua, tabungannya untuk akeh, belum tua sudah mati. Kadang belum mati sudah komplit kasih, karo sembarang sing disenengi wis ora wani. Suguhi sate malah njaluk teri, goreng no cumi-cumi alergi, mangan sambal goreng ati asam uratnya kumat, lagi suguhi teh kemanisan minta ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri. Kena kenceng manis mendekati istri malah disingkri. Pancen wis ora kuat, masih dijamoni pancet ora iso tangi. Rencana te munggah ping 3 mek kuat ping si. Donya niki namung mungkin, tapi mati itu pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya akhirat pasti, adanya surga dan neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia dan pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina dan pasti menderita. Lek nang donya namung wang sinawang. Kadang-kadang sing numpak Mercy mbrebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Sing numpak pesawat utangnya 1 miliar, sing nyurung geledekan iso begijakan. Sing oleh hadiah malah susah, sing kena musibah lho tambah bunga. Awang sekarang kebanjiran di syuting wartawan TV so dada-dada karo mesem-mesem no TV yuk. Kena musibah malah bunga. Dunya ku namung sawang sinawang. Mula ngapunten lek nang dunya. Wong melarat ngenyek wong sugih ku wani. Iso. Wong melarat iso ngenyek wong sugih. Halah, urung mesti wong sugih uripe luwih enak timbang wong melarat. Iso muni ngono pancen yo temen. Urung karuan mangan no restoran mewah luwih nikmat timbang no tengah sawah. Urung mesti turun no spring bed luweh tanek timbang no spring kriyet. Kunong dunya tapi leno akhirat. Ora iso penduduk neraka kok ate ngenyek penduduk swarga ora iso. Hah, urung mesti no swarga luweh enak timbang no neraka. Mlebu neraka ate mung hibur diri, no neraka ya wis kawitane ra enak, suwe-suwe ya biasa adaptasi. Iki nek gak tak sekaran ya ora enak kok. Non rokok kok adaptasi. Di sana ada kepastian, di sini hanya ada kemungkinan. Ning donya namung sawang sinawang. Jenengan nyawang kula, kula nyawang jenengan. Mulane ngapunten jenengan nek nyawangane wong sugih, ora usah gumun, ora usah gawok. Iku sawangane tok sugih. Ning kadang-kadang utange yo ya Allah, medeni wong. Jenengan kok nyawang enek wong melarat, aja mbok nyek. Iku sawangane tok melarat. Ning ternyata yo melarat tenan. Kadang-kadang randi utang lho, malah rumah tanggane guyub, rukun, tentrem lho. Melarat to iki lho nek atine trimo. Ya cukup. Sugiyo nek atine ngrangsang ya kurang, tambah donyane malah tambah ngrangsange. Mula sugihe wong melarat iku mergo nrimo, melarate wong sugih mergo ngrangsang. Ana wong sawangane melarat tapi atine kok trimo. Sugih iku sejatine. Ana wong sawangane sugih tapi atine kok ngrangsang. Melarat iku sejatine. Sawang sinawang mawon bojone sawang sinawang kok. Kadang wong liya sing nyawang nek ngelem ya ora karuan. Mas, bojomu wayu to, Mas. Oleh kondi sampean. Ah, papane sok kenceng kabeh. Nang sikil-sikilane api. Nek sikil meja. Bokong bareng kok sok jentite ngono. Iku sing nyawang, men ternyata sing di bojok ayu apane cerewete polo. Aku wis gelek semaput ngadepi iku. Kapan bantah-bantahan mesti aku megap-megap. Nah, kadang-kadang sing nyawang yono sing ngenyek. Mas, mas. Di bujung ngono dapurannya kok telaten ngerumat. Cara aku tak tuntun no pasar sapi itu kar tambah. Karuan gampang ngingon-ngingonannya. Iku sing nyawang. Ternyata sing ngalami. Deh, alek piye jomboknya. Iki ngene-ngene enggak. Alhamdulillah iki metengan. Iki. Jadi duwe keistimewaan dewe-dewe. Makanya ibu-ibu nuwun sewu jenengan bar nyawang kula ngene iki aja kathek duwe pikiran sing rena-rena. Engko nang pikiran jenengan dhe pikiran bojoku gantenge kok gak kaya Pak Yai Anwar. Mun ku ora oleh. Soale ayune panjenengan kuwi pase cocoke ya karo gantenge bojo panjenengan. Lah gantengku kuwi ya cocoke karo ayune bojoku. Wa min ayatihi ngono kuwi. Bapak-bapak semenogo sampean aja kathek maido bojo, Pak. Ora oleh engko nang sampean maido bojo, bojoku kok gak patek ayu. Gak oleh, Pak, wong sampean ya ora patek ganteng ngono kok. Gak ya wis setel. Sampean nek maido bojo berarti sampean maido sing maringi bojo, maido sing gawe bojo. Sinten? Gusti Allah. Wong sampean gawe blok ora iso kok ape maido. Wong karek ngeloni do kaken cocot. Dekelan keloni gak wis. Dene tepak cerewet tes iku rezekimu. Lah nek cara aku nduwe bojo cerewet aja dipegat. Itu telateni sak matine. Mati-mati orang arah dek orang mati. Mono. Sawang sinawang mawon. Makanya wong Islam ini kudu adil. Bagaimana menyikapi yang pasti dan bagaimana menyikapi yang mungkin. Terus pundi kula jenengan nyikapi akhirat yang pasti lan terus pundi kula jenengan menyikapi dunia yang mungkin. Kita disuruh untuk mencari akhirat yang pasti tapi tidak boleh melupakan dunia yang mungkin. Omong nek donya nggih nek donga nggih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yo donya yo akhirat. Yo nyambut gawe yo ibadah. Makanya mboten leres nggih nek wong Islam gak gelem nyambut gawe kecuali nek jenengan makome wis makom tajrid. Tanya nyambut gaya wis rezekine mara dhewe tapi nek sekarang rasa ora ono nek sekarang delok raine ketara wis meneng e mara-mara rezeki teko dhewe ra ono nek wong sekarang ra ono ya kudu nyambut gaya gak bener wong lanang kok wiridan poso tirakat wiridan poso tirakat no masjid ora gelem nyambut gaya ana wong lanang model ngono ku yakin tekan omah ditampani omong karo sing wedok wis parek lek mangan masjid. Orang gelem nyambut gawe beras entek sembarang entek. Ngene iki ate nyambel mboke garing grawang entek apa-apa entek sembarang entek kecap entek. Ora gelem nyambut gawe klibrak klimbro. Saman iki cara kena diurupno grawang gak urupno tenan no, Pak. Mboten bener wong fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ngaten muga-muga enten manfaate. Mbokku ngaji kok ora leh wis terus piye kok ya ya kesel pun insyaallah lintu wekdal disambung meleh nggih muga-muga enten manfaat. Nuzul Qur'ani sing penting ora critane nek critane sekarang terus poke santri wis hafal kabeh. Tapi yang penting itu bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Qur'an pada jiwa kita. Itu yang penting. Piye carane? Insyaallah kapan-kapan kula aturaken. Nek wonten sing leres atur kula niki hidayah lan hadiahe Allah kangge panjenengan. Lek wonten sing salah niki jelas bodhone kula. Mila nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.